بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم kita ambil satu tambah satu lagi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Di antara nama-nama Allah yang Allah kabarkan kepada kita adalah Al-Fattah. Kita bisa lihat Allah tuliskan nama ini di dalam beberapa ayatnya. Di antaranya adalah surat As-Saba ayat ke-26. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftah bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Allah katakan, katakanlah Tuhan kami akan mengumpulkan kami, kemudian yaftah bainana bil haqqi, akan memutuskan apa yang ada di antara kita dengan kebenaran. Wa huwa al-fattahul alim, dan dia adalah al-fattah. Yang maha bijak keputusannya dan maha mengetahui. Di dalam surat Al-A'raf Allah kata, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, putuskanlah atau tetapkanlah antara kita dengan kaum bil haqqi, di atas kebenaran. Wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik pengambil keputusan atau sebaik-baik hakim. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, berbicara nama Allah Al-Fattah, maka makna Al-Fattah atas Allah Subhanahu wa taala ada tiga makna. Yang pertama bermakna Al-Hakim. Yang kedua bermakna An-Nasir. Yang ketiga bermakna Al-Fattah, artinya yang membuka. Membuka sesuatu yang tertutup. Maka Al-Fattah fi sifatillah maknanya Al-Hakim. Kata Al-Athir, Ibn Al-Athir, wa huwa alladhi yaftah al-bab ar-rizq war-rahmah li-ibadihi. Jadi ada Al-Fattah, maknanya Al-Hakim atau Al-Qadhi. Kalau kata Ibn Al-Athir, Al-Fattah itu yang membuka pintu rezeki atau pintu rahmah untuk pada hambanya. Itu Al-Fattah. Jadi makna yang kedua. Al-Baihaqi mengatakan Al-Fattah wa Al-Hakim baina ibadihi. Dia mempunyai definisi sekaligus dalam ucapannya tiga. Yang pertama, Al-Fattah wa Al-Hakim baina ibadihi, yang mengambil keputusan, yang memberi keputusan antara hamba-hambanya. Itu Al-Fattah yang pertama. Wa yakunu Al-Fattah alladhi yaftah al-munghalib ala ibadihi min umurihim dinan wa dunyan wa dunyan. Makna yang kedua adalah yang membuka sesuatu yang tertutup, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhiratnya, urusan agamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wayakun bimana an-nasir. Yang ketiga maknanya adalah an-nasir, sang penolong. Imam Al-Khutabi mengatakan wayakunul makna al-fatah aidan alladhi yaftah al-abwab ar-rizq war-rahmah li'ibadihi. Makna ar-rah, apa makna al-fatah, adalah yang membuka pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu rahmah terhadap hamba-Nya. Dan juga yaftah al-munghaliq alaihi min umurihim wa asbabihim, termasuk dalam mana al-fatah adalah membuka sesuatu yang tertutup atas mereka, hamba-hambanya, baik dalam urusan-urusan mereka atau sebab-sebabnya. Kalau ada sebab tertentu yang tertutup, maka yang bisa membuka adalah Allah, maka Allah al-fatah. Wa yaftah qulubahum wa'yunan al-basairihim yubassiru al-haq. Termasuk Allah lah yang membuka kalbu-kalbu hamba-hambanya dan mata mereka, mata basirah, agar terbuka dia mengerti tentang al-haq. Wa yakun al-fatih aidan bimakna an-nasir. Inilah definisi dari al-fatah, sehingga al-fatah punya tiga makna. Allah tabaraka wa ta'ala wa al-fatah alladhi yahkum wa yaqdi baina ibadihi bil haqqi wal adl. Ini definisi yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-fatah yang menghukumi atau menetapkan sesuatu di antara hamba-hambanya dengan hak dan adil. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan sesuatu kepada hambanya, maka Allah tetapkan dengan keadilan di atas al-haq. Ketika Allah menetapkan, perbuatan itu adalah fattah, al-fattah. Dikatakan Allah al-fattah ketika menetapkan suatu masalah, ketika menetapkan suatu masalah terhadap hamba-Nya, Allah menetapkan di atas al-haq karena Allah Maha Tahu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tertutupi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak perlu seorang saksi untuk menetapkan sesuatu itu di atas al-haq, karena Allah Maha Tahu apa yang dilakukan si fulan, pakai saksi ataupun tanpa pakai saksi, Allah tahu persis. Allah tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang muslih dan mana yang mufsid. Kenapa? Karena huwa subhanahu al-fattah alladhi, apa? Karena dia al-fattah. Sekarang yang kedua, al-fattah dalam arti yaftah al-bab, yaftah abwab rizq wal-rahmah wal-ilmul ibadihi. Allah al-fattah yaitu yang membuka pintu-pintu. Pintu apa? Pintu rezeki, pintu rahmat, pintu ilmu. Seseorang yang belum terbuka ilmunya hari ini, maka ketika ingin mendapatkan ilmu, mintalah kepada Allah agar Allah buka pintu ilmu untuk kita. Kalaulah pintu ilmu tertutup, maka tidak ada yang akan bisa membukanya. Yaftahu al-munghaliq alaihi minal umurihim wa asbabihim. maka Allah SWT membuka sesuatu yang tertutup atas hamba-hambanya, tertutup dalam masalahnya ataupun sebab-sebabnya, tidak mendapatkan sebab. Kita mau belajar perlu sebab, sebabnya mendapatkan ustaz atau mendapatkan syekh atau mendapatkan teman yang mengantarkan kita untuk bersemangat belajar. Maka sebab-sebab ini ketika tertutup Allah bukakan untuk kita. Kalaulah tertutup maka sulit untuk kita mendapatkannya. Begitu pula rezeki. Rezeki untuk sampai ke kita ada sebab-sebabnya. Ketika Allah tutup sebab-sebabnya itu, ya sulit untuk sampai kepada kita. Ketika Allah buka sebab-sebabnya atau masalah-masalahnya, sehingga terbuka pula mudah untuk kita. Wayusir al-mutasir, dan memudahkan sesuatu yang sulit atas hamba-hambanya. Wayaftah kulubahum wa uyunahum wa uyun basairihim liyubassiru al-haq wal huda. Maka Allah yang membuka kalbu-kalbu mereka dan mata hati mereka agar mereka bisa melihat al-haq dan al-huda. Ketika kita melihat sekarang ada orang kafir yang tidak mau mengambil pelajaran, yang tidak mau mengambil petunjuk, apa sebabnya semua itu? Karena tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebabnya tidak sampai kepada dia. Di dalam masalah yang pertama al-fattah dalam arti yahkum wa yaqdi, maka kita bisa melihat contoh-contohnya. Wa huwa subhanahu al-fattah alladhi yahkum baina ibadihi fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala al-fattah dalam arti apa? Dalam arti al-hakim, al-qadhi. Dia Allah yang menghukum di antara hamba-hambanya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia ada hukum yang diterapkan, yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Begitu pula di akhirat. Allah menghukum seseorang atau sekelompok orang di dunia, ada yang Allah hukum di akhirat, Allah putuskan. Di antara perkara yang di dunia, apa yang Nuh alaihissalam katakan, qala rabbi inna qaumi kazzabuni. Ketika Nuh mengeluhkan kaumnya kepada Allah SWT, ya Rabbi, ya Tuhan kami, sesungguhnya kaumku mendustakan aku. Fastah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, iftah baini wa bainahum fathan. Apa yang diminta? Adalah minta diputuskan di dengan atas hak dihukum. Siapa yang benar? Saya apa dia? Ambil, berikan ketetapan kepada kami. Fastah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'i minal mu'minin. Artinya Nuh alaihissalam memohon kepada Allah, ya Rab, tunjukkan bahwa mereka salah. Karena Nuh wahyu, membawa wahyu, perintah dari Rasul. Ketika mereka mendustakan Nuh alaihissalam, maka Nuh meminta, fahtah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ini hukum di dunia. Maka Allah SWT mengabulkan doanya kepada sang Rasul, maka Allah tetapkan di antara Nuh kaumnya dengan orang-orang mengingkarinya. Wa amma fil akhirah fa Allahu kadzalika al-fattah. Di akhirat pun Allah sebagai al-fattah. Alladhi yahkum baina ibadi fi ma kanu fihi yakhtalifun. Allah akan menghukum, mengambil keputusan ketika ada hamba-Nya di dunia berselisih. Siapa hakimnya? Allah. Ketika Allah menghakimi, memutus di antara hamba-hambanya di akhirat, juga didasari oleh Al-Fattah. Maka ketika itu yusibu ta'i wa yu'akibul 'asi. Karena Allah adalah Al-Fattah, keputusannya menyebabkan seseorang yang taat mendapatkan pahala, adapun orang bermaksiat akan diazab oleh Allah SWT. Ini seperti yang Allah sebutkan dalam surat As-Saba ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna. Katakanlah, Tuhan kami akan mengumpulkan kita semua. Kapan? Kelak di akhirat. Ketika mereka mengingkari, orang-orang kafir mengingkari adanya hari kebangkitan, maka Allah katakan, Qul yajma'u bainana rabbuna. Tuhan kami akan mengumpulkan kita semua. Tuma yaftahu bainana bilhaq. Kemudian akan ada keputusan penghakiman. Yaftahu menunjukkan apa? Akan adanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaftahu bainana bilhaq. Allah akan menetapkan di antara kita di atas al-haq. Wa huwa al-fattahul alim. Dan dia maha pengambil keputusan dan maha tahu, maha berilmu. Allah Subhanahu wa taala juga menamakan hari kebangkitan dengan hari al-fattah. Ketika mereka berkata, di dalam surat As-Sajdah ayat 28-29, Allah katakan, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Ketika mereka berkata, kapan datangnya hari al-fath itu, hari kebangkitan atau hari keputusan itu, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar ada, dicemooh, diperolok-olok. Qul yaumul fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Ketika hari kebangkitan itu datang, tidak bermanfaat orang-orang apa? Orang-orang kafir itu dengan iman mereka. Wa lahum yunzarun. Allah katakan dalam ayat ini hari kebangkitan dengan al-fattah, karena di hari itu adanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi al-fattah dalam makna apa? Al-hakim atau al-qadhi atau yang menetapkan. Sekarang makna yang kedua, wallahu jalla jalalu bi yadihi mafatihu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah segala kunci-kunci segala sesuatu. Wa huwa al-fattah alladhi yaftah ma istaghlaqa minal mahsusat wal ma'kulat fayughni wa faqiran wa yafrah anil makrub wa yafraj anil makrub wa yazil al-hamum bis surur wal jahl bil ilm wadzalalah bil huda. Allah membuka segala sesuatu yang tertutup, baik sifatnya yang apa? Susat. Sesuatu yang apa? Yang tidak nampak, yang hassas, eh? Yang sifatnya sembunyi atau yang makul, yang sifatnya makul gitu. Fayughni al-faqiran. Maka dengan sifat Allah yang maha pembuka, yang punya kemampuan untuk membuka segala sesuatu, Allah lah yang menjadikan orang yang tadinya miskin menjadi kaya, mengkayakan orang yang miskin. Artinya Allah buka bab rizqnya yang semula tertutup, tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Allah buka, dengan mudah dia mendapatkan rezeki itu, sehingga jadilah dia orang kaya. Si miskin ketika dibuka pintu rezekinya oleh Allah, akan menjadi kaya dia. Melapangkan orang yang sedang mendapatkan kesempitan, kelapangan, adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sedang sempit, sedang bingung, ketika dibuka akan mendapatkan jalan keluar. Begitu pula orang yang sedang bersedih akan mendapatkan kebahagiaan kapan? Ketika Allah buka pintunya. Wal jahal bil ilm. Orang yang bodoh itu karena pintu ilmu belum dibuka. Siapapun, sebodoh apapun, ketika Allah bukakan pintu ilmu untuknya akan terbuka. Sehingga jangan heran kalau di hari kemarin kita melihat seorang itu bodoh sekali, ternyata di kemudian hari jauh lebih pintar dari kita. Perasaan dulu, ya Allah, ini orang buat mainan kita, ternyata sekarang jabatannya tinggi, kemampuan intelijennya tinggi, apa pemikirannya bagus sekali. Kenapa? Karena Allah telah buka. Maka jangan bersedih atau jangan putus asa ketika hari ini kita belum bisa, bukan berarti kita tidak akan bisa. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta dibukakan pintu. Tidak harus kepandaian itu datang ketika masa muda. Bisa jadi kalau kita tidak putus asa, bisa jadi kepandaian datang walaupun kita sudah tua. Mintalah kepada Allah agar Allah bukakan pintu ilmu untuk kita. Dengan itu pula, bagi kita yang punya anak, rasanya kok ya Allah belum dibuka pintunya, jangan putus asa. Mintalah kepada Allah sabar agar Allah bukakan pintu ilmu untuknya. Banyak pula kita dapati anak-anak kita ini cerdas, tetapi mungkin karena sesuatu hal tidak terbuka ilmunya. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah bukakan pintu ilmu untuknya. Wadzalalah bilhuda. Demikian pula yang membuka pintu petunjuk huda adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sering mendapatkan orang yang semula menghina, memperolak-olak agama ini, di kemudian hari dia sebagai pembela terdepan bagi agama ini. Karena Allah lah yang memiliki kunci bagi pembuka hatinya. Al-hidayah biadillah. Maka orang-orang yang tersesat sekalipun di hari ini, ketika Allah bukakan pintu hidayahnya, maka dia akan melakukan hidayah. Kata Allah dalam surat Fatir ayat 2, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apa-apa yang Allah buka untuk manusia dari rahmat-rahmat Allah, fala mumsika laha, tidak akan ada yang bisa untuk mengekangnya, menghalanginya. Kalau Allah sudah buka rahmatnya buat si fulan, seberapapun orang berkumpul untuk menghalangi rahmat Allah sampai kepada si fulan yang telah Allah tetapkan itu, yang telah Allah buka pintu rahmatnya untuk si fulan, maka tidak akan bisa menahan rahmat Allah untuk sampai kepadanya. Karena di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dihi. Sebaliknya, kalau Allah sudah tutup, dikunci sama Allah, kecuali terbatas sedikit sekali untuk seseorang mendapatkannya, maka tidak ada satupun yang mampu untuk membukanya agar sampai rahmat itu kepada si fulan. Wahuwa al-azizul hakim. Jadi Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah buka rahmatnya itu didasarkan dengan aziz, dengan kekuatan Allah yang maha dahsyat. Apa artinya? Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Allah membuka untukmu bukan karena badanmu besar, bukan karena uangmu banyak, bukan karena dekinganmu kuat, bukan kamu punya jenderal, tetapi karena Allah menghendaki kamu. Allah aziz, tidak ada yang bisa menaklukkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberimu, itu betul-betul itu pemberian dari Allah, bukan karena terpaksa. Tidak ada istilah terpaksa, karena Allah aziz. Nama Allah, sifat Allah dipakai di dalam Al-Aziz menunjukkan ketetapan Allah itu bukan terpaksa. Karena Allah Aziz, enggak ada yang mampu untuk mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Hakim. Allah menetapkan itu dengan bijaksana, bukan dengan kesembronoan atau dengan kedzaliman, tapi hakim. Allah tahu persis apa yang Allah harus putuskan. Maka keputusan Allah bukan karena Allah takut, tidak seperti manusia kadangkala mengambil keputusan karena takut atau khawatir. Dan juga keputusan itu didasarkan oleh hakim, karena Allah memutuskan dengan bijaksana. Wal fatuh kullaha biyadillah. Fal fatah wan nasr biyadillah wahdahu. Yaftahu ala man yasha. Wa yahdul man yasha. Karena kunci-kunci semua itu di tangan Allah, segala sesuatu keputusan dan pertolongan itu di tangan Allah, hanya Allah saja yang bisa. Maka Allah bukakan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, dan Allah terlantarkan, Allah lantarkan siapa-siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, fa'alal ibad ayatulabul fath wa nasr minhu la min ghairih. Hendaknya seorang hamba meminta kepada Allah, minta dibukakan, minta diberi pertolongan, itu kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Karena yang memiliki kunci-kunci itu adalah Allah. Yang mampu untuk memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba meminta hendaknya kepada Allah dan beramallah dengan ketaatannya. Kalau kita beramal ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan ridha Allah, yang dengan itu kita akan mendapatkan pertolongan dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu mulku as-samawati wal ard bi yadihi mafatihu as-samawati wal ard wa bi yadihi al-mafatih ar-rahma wal arzak wa ni'am adh-dhahir wal batinah. Allah jalla jalaluhu, Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Yang memiliki kekuasaan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tangan Allah lah segala kunci-kunci langit dan bumi. Maka di tangan Allah pula lah mafatihur rahmah dan arzah. Rahmat ada di tangan Allah. Rizki-rizki akan ada di tangan Allah. Segala nikmat yang zahir ataupun yang batin juga ada di tangan Allah kunci-kuncinya itu. Oleh karena itu, yang namanya hamba semuanya muftaqirun ila rabbi subhanahu, merasa rendah, merasa fakir miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laisa biyadi ahad minhum min umur syai yabsutu rizqa 'ala man yasha wa yadhayyiquhu 'ala man yasha. Maka tidaklah ada sesuatu di tangan mereka yang bisa dia kuasai. Walaisa biyadi ahad minhum min umur syai. Maka urusan mereka, hamba-hamba itu, bukan di tangan yang lainnya kecuali hanya Allah saja. Yang Allah membuka rizki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tutup atau Allah belenggu, Allah halangi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Hatta yakun biqadri hajatihi la yazid anha, sehingga Allah tetapkan rizki sesuai yang Allah telah tetapkan untuk orang itu, tidak bisa bertambah. Allah lah yang tahu tentang hajat hambanya, dan Allah lah yang akan menyampaikan kepada mereka, dan Allah lah yang akan memberi kepada mereka apa yang layak untuk mereka dengan hikmah Allah. Allah memberi itu bukan karena kemauanmu, tetapi dengan ilmu Allah, mana yang layak untuk hambanya itu tadi. Allah katakan lahu maqalidus samawati wal ard. Atas Allah maqalid, kunci-kunci, as-samawati wal ard, langit dan bumi, kunci-kunci ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah buka, Allah mudahkan, Allah beri siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tahan kepada siapa yang Allah kehendaki. Innahu bikulli syai'in alim. Ketahuilah Allah atas segala sesuatunya itu alim, maha mengerti. Allah menetapkan segala sesuatu itu dasarnya ilmu, bukan perasaan. Allah yang Maha Tahu dengan hikmahnya, maka Allah tetapkan segala sesuatu itu. Inna Allah law fataha al-matar 'ala an-nasi faman dhal ladzi yahbisuhu anhum li'alla yaghriqu kama hasala qaum Nuh. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala membukakan hujan turun, siapakah yang bisa menahan air ketika turun? Seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh sampai menenggelamkan mereka. Bohonglah orang yang mengatakan ada pawang hujan atau seperti itu. Telah dustalah mereka. Karena yang memberi hujan adalah Allah SWT. Ketika Allah turunkan hujan, tidak mungkin bisa luput. Bagaimana ketika itu kok bisa berhenti? Pas kebetulan saja Allah menghentikan. Maka segala sesuatu di tangan Allah, atas kehendak Allah. Walau habasallah an ibadih al-qatar wan nabat lama istata'u an yastahu ma aghlaqahu Allah subhanahu. Sebaliknya, kalau Allah kunci itu hujan, tidak turun. Jangan hujan qatarat, tetesan-tetesan itu enggak ada. Dan apa? Tumbuh-tumbuhan tidak keluar. Adakah yang bisa memaksa untuk membukanya? Maka tidak ada yang mampu ketika Allah apa menutup sesuatu itu. Allah Subhanahu wallazi fataqa as-sahab wal ghais. Allah lah yang membuka apa awan menjadi hujan. Wa fatakal arda bin nabat, dan membuka bumi ini keluar tumbuh-tumbuhan. Wa falikal habbah anis syajarah, yang membelah apa biji-bijian itu pertama tumbuh terbelah dari tumbuh-tumbuhannya. Wafatal ain lil basar, yang membuka mata menjadi penglihatan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal udun bis sam' wal lisan bil kalam. Siapa membuka telinga ini bisa mendengar, lisan ini bisa berkata? Ketika Allah menghendaki telinga tertutup, maka Allah menjadi tuli. Maka manusia menjadi tuli. Ketika Allah menghendaki lisan ini tidak terbuka, maka jadi apa? Bisu. Itulah kemampuan Allah, segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walahabas Allah an al-khulq nur as-syams faman dhal ladzi yaftahuhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menutup sinarnya matahari, matahari dikunci sinarnya, dimatikan sinarnya, siapa yang bisa membukanya? Adakah yang mampu untuk membuka semua itu? Itu menunjukkan lemahnya makhluk dan kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Walahabasallahu anhum al-hawa alladhi yatanaffasuna minhu faman dhal ladzi yaftahu wa yursiluhu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menutup hawa, udara ini ditutup, apa jadinya? Kita baru masuk air sebentar, sudah tidak mendapatkan hawa, kita sudah kebingungan. seseorang yang tidak bernapas dalam sekian waktu langsung pusing dan pingsan, mengantarkan kepada kematian. Itu ketika baru sedikit sekali. Bagaimana kalau Allah tutup sama sekali hawa itu? Akan hancur manusia, karena manusia sangat memerlukan apa hawa itu tadi. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Wa mimma yaftahu Allah ala man yasha min ibadihi al-ilm wal hikmah wal fiqh fid din. Di antara yang Allah bukakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya apa saja? Di antaranya adalah al-ilmu wal hikmah wal fiqh fid din. Ada orang kasih ilmu, ada orang kasih hikmah, ada orang kasih fiqh fid din. Tidak semuanya. Ada yang kasih ilmu saja, tidak kasih hikmah. Sehingga dia berbuat dengan ilmunya dengan kasar tanpa ada hikmah. Tanpa ada pertimbangan-pertimbangan baik dan buruk hasilnya. Tapi ketika Allah buka ilmunya, hikmahnya, fiqh fid din, ini termasuk rahmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Wa dzalika al-fatu bihasab at-taqwa. Bihasab taqwa was-salah. Dibukanya ilmu oleh Allah dan hikmah dan fikih, di antara sebab adalah ketakwaan seseorang dan kebaikan seseorang. Ini terbukti apa yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah 283, wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kalian bertakwa, yuallimukumullah, Allah akan mengajarkan kalian. Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatunya itu alim. Lihatlah, Allah katakan pertama memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya. Wattaqullah. Kalau kalian bertakwa, Allah pun berjanji wa yuallimukumullah, Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Di samping ilmu, hikmah, fikih, Allah juga membukakan kepada kita anwa' na'im wal khairat ala nas. Kadangkala manusia diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, kenikmatan-kenikmatan yang dahsyat kepada orang itu, tapi bukan kepada orang bertakwa. Dia pun orang takwa, tapi dibukakan pintu rezeki, subhanallah, yang banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang dia miliki luar biasa. Dalam rangka apa? Istidrajan wa uqubah lahum. Justru dibukanya ini karena tidak karena takwa, dia berbuat maksiat tambah jadi, tambah dibuka, tambah jadi maksiat, tambah dikasih sama Allah. Istidraj, sampai diangkat naik-naik terus. Setelah itu dia lalai, baru diazab sama Allah. Na'udzubillah. Itu kapan terjadi? Idza taraku ma amarahullah bihi wa waqa'u fi manaha anhu. Kalau seseorang meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah azab. Di dalam surat Al-An'am 44 Allah katakan falamma nasu ma dzukiru fihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka lalai dari apa yang Allah peringatkan kepada mereka, justru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', Allah bukakan pintu-pintu segala sesuatu urusan dunianya. Dia punya bisnis berjaya, buka ini berjaya, buka itu berjaya. Terus apapun yang dilakukan di mata manusia mencengangkan, hebat sekali ini orang, selalu berhasil, selalu berhasil. Ketika ada orang yang berhasil sementara dia dalam kondisi lalai kepada Allah, tidak memperdulikan syariat Allah, maka ingatlah ayat ini. Karena Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika pintu segala sesuatu yang terbuka untuk kita, perlu kita lihat kita ini di posisi seperti apa. Apakah kita ini sedang bersyukur sama Allah, menjalani perintah-perintah Allah dan Allah buka, ini ada nikmat. Tetapi ada manusia yang Allah buka karena kita lalai kepadanya. Lah kalau kondisi seperti ini, ketika segala sesuatu dibuka dan menyebabkan senangnya orang itu, akhadnahum baghtatan, tiba-tiba Allah timpakan kepada mereka musibah, azab, dalam keadaan dia senang, bergembira atas apa yang dia peroleh, sedang berjaya-jayanya, dia sedang di atas segala sesuatunya, dia merasa berhasil dengan sombongnya, merasa ini saya. Ketika itu Allah timpakan kepada dia, akhadnahum baghtatan, tiba-tiba Allah timpakan musibah padanya. Fa'idahum mublisun, ketika itu mereka menjadi orang putus asa. Berapa banyak kita lihat orang sedang berjaya, berhasil segala sesuatunya, merasa dirinya memiliki segala sesuatunya, tiba-tiba datang stroke, gak bisa apa-apa. Keberhasilan, apalah artinya keberhasilan? Apa? Apa? Stroke menyerang apa? Otak. Otaknya tidak bisa berjalan, tidak bisa berguna, berkata-kata juga sulit, bergerak tidak bisa, lidahnya sudah keluh, kaku. Apa arti dari keberhasilan dia itu? Kalau seandainya semua keberhasilan itu dijual untuk menggantikan, mungkin dia mau. Tetapi Allah telah timpakan kepada mereka baghtatan, dalam bentuk suatu negeri. Berapa banyak satu negeri yang dia berbangga dengan kondisinya, setelah itu Allah timpakan musibah besar. Tiba-tiba di antara mereka sedang ada sibuk kerjanya, sebagai mereka sedang ada pesta-pesta, Allah timpakan musibah. Maka fa'idahum mublisun, mereka putus asa ketika itu. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini semua ada pelajaran bagi kita, agar kita sadar bahwa segala sesuatu yang di dunia ini pemiliknya adalah Allah, kunci-kuncinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwa segala sesuatu di tangan Allah dan yang pemiliknya adalah Allah serta kunci-kunci itu semua di tangan Allah, ketika kita memerlukan sesuatu, punya hajat, punya keinginan, maka sepatutnya kita minta langsung kepada Allah sang pemilik, dan Allah juga sang pembagi, dan di tangan Allah kunci-kunci itu. Ketika kita tahu Al-Fattah adalah satu nama Allah, kita bisa pakai ketika kita mendapatkan sesuatu yang kesulitan. Kita mohon kepada Allah, Ya Al-Fattah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Al-Fattah. Kita bisa minta, bukakan Ya Rab pintu-pintu kesulitan ini. Bukakan Ya Rab pintu ilmu. Bukakan Ya Rab pintu rezeki. Bukakan Ya Rab pintu jodoh. Bukakan Ya Rab apa yang kau mau, kesehatan. Mintalah kepada Allah, sesungguhnya pintu kesehatan, pintu ilmu, pintu rezeki, pintu jodoh, semua ada di tangan Allah SWT. Maka kita minta kepada Allah agar Allah bukakan untuk kita kebaikan-kebaikan itu, dan Allah tutup segala kejelekan-kejelekan untuk kita. Mungkin itu ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum, yang bisa saya sampaikan. Dengan itu pula selesai sudah acara kita. Maka apa yang sudah kita kaji dalam 2 hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Allah berikan rahmat serta barokah dari ilmu kita ini, dan Allah berikan kesempatan pada kita menjadikan ilmu-ilmu ini sebagai petunjuk yang bisa diamalkan dalam kesehariannya, dan Allah limpahkan pahala baik ketika kita belajarnya ataupun menjalankannya. Subhanakallahumma walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.